Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Targhib Uttarhib karya Al-Mundiri rahimahullahu ta'ala, masih tentang keutamaan toharah, berwudu, dan setiap kali hendak sholat. Berbawakan hadith wa'an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum 'inda kulli salatin bi wudhu'in wa ma'a kulli wudhu'in bi siwak. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan. Dari hadis Abu Hurairah Rasulullah sebutkan, kalau saja tidak memberatkan umatku akan aku perintahkan mereka wudu setiap kali sholat dan bersiwak di setiap kali wudunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Wa an Abdullah ibni Buraidah an abihi, dari Buraidah radhiyallahu an, qala asbaha Rasulullah sallam yauman fada'a Bilalan. Suatu hari pagi Rasulullah memanggil Bilal radhiyallahu an. Faqala ya Bilal bima sabaqtani ilal jannah. Maka Rasulullah tanya, wahai Bilal, karena apa, dengan amalan apa engkau mendahului aku ke jannah, surga? Inni dakhaltul barihatal jannah fasami'tu khosyataka amami. Karena semalam Rasulullah katakan aku masuk surga, ternyata aku sudah mendengar suara trompamu, khosh-khosh, suara sandal kalau buat jalan, sahak-serek, sahak-serek. Dalam bahasa Arab ada yang namanya asma'ul aswat, nama dikarenakan suara yang terdengar dari itu, maka menjadi nama dari suaranya. Ada beberapa nama isim karena suara, seperti mereka sebutkan suara kain dirobek. Ini zaman dulu mungkin gak ada gunting atau ini, walhasil penjual kain bahkan sampai sekarang kadang cuman digunting pinggirnya kemudian kan ditarik, krek. Itu dalam bahasa Arab di mereka katakan khashin mashin. Ini seakan-akan suara itu yang mereka dengar, khash mash, suara kain dirobek. Al-muhim itu dalam nahwu ada namanya asma aswat. Terdengar suara trompamu di hadapanku. Faqala Bilal, maka Bilal jawab, ya Rasulullah, ma adzantu qat illa sallaitu rak'atain wala asabani hadath qat illa tawadda'tu indahu. Ya Rasulullah, tiap kali adzan, usai adzan aku sholat dua rakaat, dan tiap kali aku hadath, batal, aku wudu. Artinya dijaga wudunya oleh Bilal. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan lihada, berarti itu yang menyebabkan Bilal masuk jannah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Di Abu Dawud dan Tirmidzi serta Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah sebutkan man tawadha ala tuhrin kutiba lahu ashru hasanat. Yang wudu dalam keadaan dia suci, tapi wudu lagi tercatat baginya 10 kebaikan. Nah, ini karena masuk waktu sholat berikutnya, walaupun dia masih ada wudu, dia wudu lagi karena sholat, maka tercatat baginya 10 kebaikan. Ini hadis-hadis yang ma'ruf. Adapun yang sering disebut-sebut al-wudu'u alal-wudu' nurun ala nur. Wudu di atas wudu, artinya kamu sudah punya wudu, wudu lagi. Itu berarti cahaya di atas cahaya. Kata Al-Mundhiri, tidak aku ketahui ini dari Rasulullah SAW. Hanya enggak ada hadis yang lafadznya demikian. Wala'allahu min kalami ba'dis salaf. Kata Mundhiri, mungkin itu ucapan sebagian ulama salaf, mungkin sahabat, mungkin tabi'in. Kemudian sebagian orang menisbatkan kalau itu hadis Nabi, padahal bukan. Bukan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis ini seperti yang telah lalu-lalu menunjukkan keutamaan wudu di tiap kali sholat, walaupun orang masih dalam keadaan berwudu, walaupun masih tidak batal wudunya. Seperti hadis Abu Hurairah, tentunya itu Rasulullah gantungkan kepada adamul masyakkah. Kalau tidak memberatkan, karena Rasul katakan laula ana syuqa la ummati. Kalau saja tidak memberatkan umatku. Dalam hadis Bilal, tentu yang dimaksud bahwa kejadian beliau melihat Bilal ini dalam mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu yang pasti benarnya, sebagaimana dalam manakib Umar. Manakib artinya keutamaan dan keistimewaan Umar. Ra'aituni dakhaltul jannah fasami'tu khashfatan fakila hadza Bilal. Aku mimpi, melihat dalam mimpiku aku di surga, dan aku mendengar suara trompa sandal, lalu dikatakan padaku ini Bilal. Waraitu qasran bifinaihi jariyah. Lalu di surga itu pula aku melihat istana megah, di halamannya ada seorang gadis, yakni bidadari cantik. Faqila hadza li Umar. Kemudian dikatakan padaku ini milik Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Muhim, hadis menguatkan bahwa kejadian itu saat Rasulullah SAW dalam mimpinya. Di hadis Abu Hurairah lain juga bainama ana naim, lebih jelas ketika aku tidur, aku mimpi melihat tadi Bilal, kemudian istana. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Bilal radhiyallahu an terdengar suara trompanya di jannah karena salah satu amalan yang dijaga oleh Bilal adalah menjaga wudhunya selalu dalam keadaan suci. Begitu beliau hadas, langsung beliau wudhu lagi sehingga terus dalam keadaan suci Bilal, walaupun bukan waktu sholat, tapi beliau jaga terus toharohnya, kesuciannya radhiyallahu ta'ala anhu. Tentu ini keutamaan besar bagi Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Balasannya begitu besar jannah karena seorang mukmin yang menjaga kesuciannya berarti dalam keadaan istirahat pun saat dia tidur dalam keadaan suci, punya wudu. Dan seorang mukmin kalau tidur dalam keadaan suci, di riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, disebutkan urijat ruhuhu fasajadat tahtal arsh, ruhnya naik ke atas sampai dia sujud di bawah arsh. Sementara dalam hadis Abdullah bin Amr bin As disebutkan bahwa al-arsh saqful jannah, arsh itu plafonnya jannah, atapnya jannah. Artinya keutamaan itu dia dapati memang karena kesucian yang selalu dia jaga pada dirinya, selalu dalam keadaan tahir, selalu menjaga wudhunya. Ini tidaklah bertentangan dengan hadis Rasulullah, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih, tidak ada dari kalian yang masuk jannah karena amalannya. Jama' yang disebutkan oleh para ulama agar dikompromikan di antara dua hadis ini, hadis-hadis lain juga atau ayat Quran menyebutkan udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kalian surga karena amalan kalian. Maka memang hukum asalnya masuk jannah itu dengan rahmat Allah, dan amalan sabab minal asbab, salah satu sebab penting untuk orang itu dimasukkan dengan rahmat Allah ke dalam jannah. Dan juga derajat, bedanya yang satu lebih tinggi dari yang lain juga karena amalannya. Karena tidak akan disamakan yang soleh, yang banyak ibadahnya dengan yang kurang dari itu. Hadis juga menunjukkan surga itu telah ada, sudah diciptakan, dan itu ma'ruf termasuk akidah Ahlus Sunnah bahwa jannah sebagaimana pula neraka ada, sudah diciptakan. Dan hadis ini salah satu dalilnya, karena Rasulullah SAW dimasukkan ke sana dan Rasul melihat, berarti ada. Nah, dalam hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan taharah, keutamaan orang itu menjaga kesuciannya, wudunya, juga diriwayatkan dari beberapa hadis lain, antara lain di Ibnu Khuzaimah dari Hasan, ma adnaba 'abdun dhanban thumma tawadza'a fa ahsana al-wudhu'a thumma kharaja ila burazin minal ard fa shalla fihi raq'atain wastaghfarallahu min dhalika dham illa ghafarallahu lahu. Di Baihaqi, seorang hamba yang melakukan dosa kemudian dia berwudu, menyempurnakan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat istighfar kepada Allah dari dosa itu, kecuali pasti Allah ampuni dosanya. Dan itu yang disebut dengan sholatut taubah, sholat taubat. Disunahkan 2 rakaat, dia berwudu, dia sempurnakan wudunya, kemudian sholat untuk meminta ampun, istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Umar, seorang sahabat, menganggap diri beliau cukup kuat, tidak keberatan untuk wudu di setiap kali sholat. Maka itu yang beliau amalkan. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab didapati wudu tiap kali sholat. Ya, karena beliau menganggap diri beliau kuat. Dan Rasulullah memang menggantungkan kepada masyaqqah, laula ana syuqala ummati. Selama itu tidak memberatkan, ya, diamalkan oleh Abdullah bin Umar. Adapun yang menasakh, memansuhkan hadis ini, beliau memahaminya yang memansuhkan hanya kewajibannya saja. Artinya tidak diwajibkan wudu setiap kali sholat selama orang enggak hadas. Karena memang Rasulullah katakan dalam hadis lain, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah enggak akan terima sholat kalian jika hadas, sampai dia wudu. Nah, maka itu wajib untuk wudu tiap sholat kalau dia hadat. Adapun dalam keadaan masih suci, Ibnu Umar menganggap itu sunnah. Tetap disunahkan untuk orang itu berwudu tiap kali memasuki waktu sholat. Hadis memang ada dhaif, ada kelemahan padanya, tapi hadis yang lalu yang menyebutkan keutamaan wudu di atas wudu, mendukung dan menguatkannya. Wa amara bisiwak inda kulli shalah, sebagaimana pula Rasul memerintahkan siwak, bersiwak tiap kali sholat. Artinya daripada orang wudu tiap kali sholat, termasuk dalam wudu itu berkumur, membersihkan mulut, dan juga istinsyak, menghirup air ke hidung, yang di situ berarti membersihkan mulut dan juga hidung. Sebagai pengganti dari itu, dari wudunya adalah siwak, mencukupi dari kumur dan istinsyaknya. Makanya para ulama seperti Iraqi menyebutkan paling tidaknya ada beberapa hikmah kenapa disyariatkan kumur dan hirup ke hidung air dalam wudu. Yang pertama, beliau sebutkan karena adanya nas yang menyebutkan fa inna syaitan yabitu fi khayshumi ahadikum. Karena syaitan bermalam di dalam hidung kalian. Dan itu perkara gaib yang harus diimani. Kaif dan bagaimananya kita enggak tahu. Yang jelas Rasulullah kabarkan demikian, kita imani bahwa syaitan itu bermalam di dalam hidung. Artinya untuk dibersihkan, disucikan dari pengaruh syaitan dengan istinsyak tadi. Makanya disunahkan untuk dihirup kuat-kuat ketika wudu. Bagaimana dengan hadis seorang muslim yang baca ayat kursi? Nah, maka tidak akan didekati oleh syaitan sampai paginya. Jawaban Hafid bahwa menjamak di antara kedua hadis ini, bahwa yang dimaksud tidak akan didekati syaitan adalah inti terpenting dari pertahanan dia, yaitu kalbunya. Artinya kalbunya tidak akan bisa didekati syaitan, kalbunya tidak akan bisa dikuasai syaitan, terjaga dia, hatta syaitan bermalam di hidungnya, padahal sangat dekat. Tapi Allah lindungi dan Allah jaga kalau dia baca ayat kursi, dan begitu pula wirid-wirid lain yang di dalam sunnah yang dibaca sebelum tidur. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka sebutkan hikmahnya adalah untuk membersihkan mulut dan juga hidung dengan istinsyak. Karena itu akan dia pakai untuk membaca Quran dalam sholatnya, yang mana keduanya, hidung dan mulut, tempat dari makharijul huruf, makhraj, tempat keluarnya huruf. Ya, kalau enggak di hidung, di mulut. Kalau kamu belajar di tajwid, ini keluarnya di mulut sini, di bawah lidah, di atas, di langit-langit, di sini, di bawah, di mulut. Begitu pula hidung, terutama yang namanya ikhfa, mendengung, ghunnah, Inna amma hidung. Artinya agar kemudian bacaannya benar, keluar huruf itu tepat dari tempatnya, maka dibersihkan dengan kumur dan istinsyak. Karena kamu mau sholat, nah, dibersihkan ini. Yang ketiga, mereka sebutkan terkait wudhu dia sendiri. Artinya untuk memastikan kesucian air. Karena kita tahu air itu suci sebelum berubah warna, rasa, dan aroma. Selama tidak berubah, suci. Untuk memastikan itu bagi wudhunya, makanya mukaddimahnya kumur. Karena dengan itu kamu tahu rasa dari air, oh, tidak berubah, airnya tetap seperti itu, tawar. Begitu pula dengan hidung, kamu bisa tahu aroma air, tidak ada perubahan padanya, sehingga kamu lanjutkan wudhumu. Itu beberapa hikmah kenapa disunahkan orang itu untuk madh-madh, kumur, dan istinsyak, menghirup ke dalam hidungnya. Al-Muhim itu terkait wudu, penyempurnaan wudu, dan berwudu di setiap kali sholat. Hukumnya tidak sampai wajib, sunnah itu pun jika tidak memberatkan seseorang, jika tidak ada masyakoh baginya. Kemudian Mundiri sebutkan at-tarhib liman tarakat tasmiyah alal wudu amidan, ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan tasmiyah ketika wudu, enggak baca bismillah, sengaja tidak baca bismillah ketika wudunya. Qalal Imam Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Imam Abu Bakar ibn Abi Syaibah berkata, dinukilkan oleh Mundiri, sabatalana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la wudu'a liman lam yusammillah. Telah ada dalam riwayat yang sahih bagi kami bahwa Rasulullah telah mengatakan tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Kadza qol, Mundiri mengomentari, demikian beliau katakan. Ini itu yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Syaibah. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallam la salata liman la wudu'a lah. Di hadis Abu Hurairah, Rasul katakan tidak ada sholat bagi yang tidak wudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah di wudunya, tidak baca bismillah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Wa'an Rabah ibn Abdurrahman ibn Abi Sufyan ibn Huwaitib an jaddatihi an abiha qala sami'tu Rasulullah yaqul la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Ini riwayat Tirmidzi. Kata Mundiri setelah meriwayatkan riwayat-riwayat ini, dalam bab ini, artinya bab membaca bismillah saat wudu. Ahadith kathirah, banyak hadithnya. La yaslam syai' minha an maqal. Namun tidak satu pun yang selamat dari pergunjingan para ulama. Artinya ada kelemahan padanya, masing-masingnya ada kelemahan. Ini kelemahannya di sini, yang ini kelemahannya di situ. Banyak memang, tapi masing-masing membawa kelemahan. Kata Mundiri, karenanya Hasan al-Basri, Ishaq bin Rohuya, guru Bukhari, dan juga ahlu zahir, zahiriyah, berpendapat wajibnya tasmiyah, baca bismillah saat wudu. Dan mereka katakan dengan ini yang sengaja meninggalkan tasmiyah mengulangi wudunya, tidak sah wudunya. Dan pendapat ini diriwayatkan juga dari Imam Ahmad. Kata Mundiri, memang tiap hadis dalam bab ini ada saja kelemahannya, ada saja kekurangannya, namun karena begitu banyaknya dari jalan yang bermacam-macam sanadnya, maka terkumpul dari semua itu menjadi kuat, terangkat, menjadi kuat dan terangkat. Tasmiyah. Bab ini Mundiri bawakan tentang hukum baca bismillah di permulaan wudu. Ini ma'ruf, bacaan bismillah tentu di permulaan diucapkan seperti firman Allah dalam Al-An'am, fakulu mimma dzukira smullahi alaih, makanlah daging binatang yang disembelih dengan nama Allah. Di permulaannya maksudnya, ketika orang mau menyembelih, bismillah disembelih, maka halal daging itu makan oleh kalian. Juga Nabi mengatakan ma anharoddam wa dzukirasmullahi alaihi fakulu. Selama alat yang digunakan menumpahkan darah, artinya tajam, apapun itu, enggak harus pisau, mungkin misalnya celurit, misalnya pedang, apa saja, yang penting menumpahkan darah ketika di tertumpah darahnya. Dan selama itu disebut nama Allah di kala orang mau menyembelih, fakulu, maka makanlah halal binatang tersebut. Di sini ada kaidah yang perlu difahami, didudukkan oleh para ulama, bahwa penafian ada beberapa jenjang. Tingkat pertama, menafikan wujud. Wujudnya yang dinafikan, keberadaannya. Kemudian yang kedua, di bawahnya yang dinafikan adalah sihah, keabsahannya, gak sahih, gak benar, gak sah. Wujudnya ada keberadaannya, tapi dianggap tidak sah. Yang ketiga, tingkat ketiga, yang dinafikan adalah kamal, kesempurnaannya. Keberadaannya ada, sahnya sah, tapi dinafikan, tidak sempurna. Maka itu level kaidah yang ulama sebutkan dalam penafian. Imma itu dinafikan wujudnya, Ima itu dinafikan kesohihannya, ima itu dinafikan kesempurnaannya. Maka jika ada nas dalil dalam Quran dan Sunnah, ada penafian, hukum asalnya tingkat pertama. Apa yang dinafikan? Wujudnya. Kalau ternyata wujudnya ada kok, masih ada keberadaannya, berarti gak mungkin Quran dan Sunnah menafikan wujudnya, karena kenyataannya ada. Maka yang dimaksud penafian di situ penafian keabsahannya, gak sah itu, gak benar. Syariat tidak menganggapnya benar, walaupun ada. Kalau sesuatu itu ada dan sah teranggap, masih saja juga dinafikan, maka yang dimaksud adalah penafian kesempurnaannya. Contoh, kalau dikatakan misalnya la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada penafian. Penafian apa ini? Wujud. Gak ada keberadaannya. Betul-betul gak ada wujudnya yang mampu menciptakan, menguasai, mengatur alam selain Allah. Gak ada wujudnya, mana? Selain Allah gak ada. Baik. Yang kedua, contoh kedua, la salata liman lam yakra bi umil kitab, tidak ada salat bagi yang tidak baca Fatihah. Penafian apa di sini? Tidak ada sholat. Kenapa? Karena sholatnya ada kenyataannya. Kamu sholat kok. Orangnya sholat, Allahu Akbar sampai salam. Tapi dia gak baca Fatihah. Maka yang dinafikan bukan keberadaannya, karena memang ada. Tapi yang dinafikan adalah keabsahannya. Sholatnya gak sah, karena dia tidak baca Fatihah. Dan itu umum, imam maupun makmum, dalam sholat jahriyah maupun sholat sirriyah harus baca Fatihah, baik imam maupun makmum, baik sholat jahriyah maupun sholat sirriyah, karena itu rukun di dalam sholat. Contoh yang ketiga, Rasulullah katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, tidak beriman salah satu dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Apa yang dinafikan di sini? Kesempurnaan imannya. Imannya ada, imannya sah. Walaupun dia tidak mencintai untuk saudaranya, bukan berarti dia kafir, dia masih mukmin. Cuman tidak sempurna imannya, turun. Al-Muhim ini contoh saja kaidah bagaimana penafian dalam syariat. Ima yang dinafikan adalah keberadaannya, kalau tidak mungkin berarti yang dinafikan keabsahannya, kalau tidak mungkin yang dinafikan adalah kesempurnaannya. Maka kembali kepada perkara tasmiyah dalam wudu, la wudu aliman lam yadhkurismullah alaih, tidak ada wudu bagi yang tidak baca bismillah. Masuk yang mana? Masuk yang mana? Keabsahannya. Karena wudunya ada. Orang wudu dari cuci muka sampai kakinya selesai. Ada wudunya. Enggak mungkin dinafikan. Tapi yang dinafikan adalah tidak sah wudunya karena dia tidak baca bismillah. Fuqaha antum masyaallah. Dengan demikian tasmiyah bacaan bismillah menjadi syarat sahnya wudu. Menjadi syarat sahnya wudu, tidak hanya wajib. Syarat lebih tajam dari sekedar wajib. kewajiban misalnya ditinggalkan, bisa saja ditinggalkan dan tidak mempengaruhi keabsahan suatu amalan. Tapi kalau dikatakan syarat, enggak bisa. Betul-betul enggak sah amalan itu tanpa syarat tersebut. Walaupun demikian, madhab sebagian fuqaha mengatakan bahwa bismillah itu wajib dalam wudu, dan itu yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ketika mereka sebutkan wajibatil wudu, berikut ini kewajiban-kewajiban wudu, 1, 2, 3, 4 seterusnya, salah satu yang disebutkan bismillah, bacaan bismillah. Mereka katakan itu termasuk kewajiban wudu. Bahkan sebagian fuqaha termasuk Imam Ibnu Qudamah, dan beliau muhaqqiq imam terutama dalam madhab Imam Ahmad termasuk rujukan, mengatakan bahwa karena hadisnya juga tidak sekuat itu kesahihannya. Seperti tadi, Mundiri telah katakan, masing-masingnya tidak lepas dari kelemahan ini. Walaupun banyak. Dari situ untuk dikatakan syarat bismillah dalam wudu berat. Dikatakan wajib pun masih belum ngangkat. Kata Ibnu Qudamah, paling bisa kita katakan bismillah itu sunnah dalam wudu. Hukumnya adalah sunnah. Karena hadirnya seperti itu. Tidak sampai sekuat itu, enggak diriwayatkan Bukhari atau Muslim. Padahal perkara yang tiap hari orang akan menjalaninya, dan terkait sholat, sebegitu pentingnya. Tapi tidak tersebutkan di Bukhari wala Muslim. Al-Mu'im ini semua menunjukkan bacaan bismillah, kata Ibnu Qudamah, hukumnya sunnah. Kata Imam Ahmad, la yathbut fi hadzal bab syai, dalam bab ini memang tidak ada satu hadis pun yang sahih. Sama seperti kata Mundiri. Imam Ahmad mengatakan dalam bab ini, bab apa? Membaca bismillah sebelum wudu, tidak ada satu pun hadis yang sahih. Dan Imam Ahmad, imam, ketika beliau katakan ini, beliau utarakan dari pengetahuan yang luas. Beliau menghafal lebih dari 1 juta hadis, sehingga tahu betul hadis mana yang disebutkan tentang bismillah dalam wudu. Makanya tidak bisa menjadi hujjah. Ini pertama. Alasan kedua, banyak sahabat yang menukilkan sifat wudu Nabi. Banyak sekali. Rasulullah wudu begini, beliau basuh wajahnya, beliau tangan sampai siku, beliau begini-begini. Dalam wudunya disebutkan secara rinci dari awal hingga akhir. Semuanya tidak ada yang menyebutkan bismillah. Padahal itu kan penting. Kalau memang itu wajib atau bahkan syarat, gak akan dibiarkan oleh sahabat. Awal yang mereka katakan, kami melihat, mendengar Rasulullah baca bismillah, kemudian beliau mengkumur, basuh wajah dan seterusnya. Tapi gak ada yang menukilkan ucapan bismillah ini dari Rasulullah, tidak ada sahabat yang menukilkan. Padahal banyak yang menukilkan sifat wudu Rasulullah. Dengan demikian, wal ilmu indallah, seperti kata Ibnu Qudamah dan juga Imam Ahmad, bahwa bacaan bismillah dalam wudu hukumnya sunnah. Tidak sampai kepada wajib, apalagi syarat. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wasallam.